سلاما طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, kita masih membacakan penjelasan dari firman Allah SWT tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Qala fi qurratil uyun, disebutkan dalam qurratu uyunil muwahhidin fi tahqiqi da'watil anbiya wal mursalin, bi tabri'atihi qala al-I'mad ibn Katsir rahimallahu ta'ala, yamdahullahu ta'ala 'abdahu wa rasulahu wa khalilahu Ibrahim imamal hunafa. Imam al-Hunafa, bahwa Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan Allah memuji hambanya, rasulnya, kekasihnya Ibrahim sebagai Imam Hunafa, orang-orang yang lurus dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bi tabri'atihi minal musyrikin wa minal yahudiyah wan nasraniyah wal majusiyah. Allah puji tentang jauhnya beliau dari kemusyrikan, baik dari Yahudiyah, ya, agama Yahudi, Nasrani dan Majusi. Wal ummah wal imam alladhi yuqtada bih, dan maksud ummah adalah imam yang diikuti. Wal qanit wal khashi' al muti', al qanit adalah yang khusyuk dan taat. Wal hanif al-munharif qasdan dari syirki ila tauhid, mengubur dari kesyirikan menjauh untuk menuju tauhid. Walihada qala walam yakum minal musyrikin, oleh sebab itu Allah menyebutkan tentang Ibrahim alaihissalam dan dia termasuk, bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Uqala mujahid kana Ibrahim ummatan ay mu'minan wahda. Dan Ibrahim adalah seorang umat, yaitu beliau sendiri yang beriman di awalnya, ya, pada awalnya beliau sendiri yang beriman. Wa nasu kulluhum idzaka kufar, manusia, ya, seluruhnya waktu itu dalam kekafiran. Qultu, Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan rahimahullah mengatakan, wa kilal qaulaini haqqun, dua pendapat ini benar. Faqad kana al-Khalil alaihi salam kadzalik, dahulu Al-Khalil Ibrahim alaihissalam seperti itu. Waqala Mujahid, wallahu alam, adapun penafsiran Mujahid, walam yakum minal musyrikin, beliau seorang diri yang beriman waktu itu. Wallahu alam, lama kana al-Khalil kadzalik fi ibtida'i da'watihi wa nubuwwatihi wa risalatihi alaihissalam, ketika Al-Khalil di awal dakwahnya, kenabian dan kerisalahannya, saat mengemban amanah rasul kerasulan alaihissalam. Famadahahu Allah taala bitabriatihi minal musyrikin, Allah memujinya, ya, dengan jauhnya dia dari orang-orang musyrik. Kama qala taala, sebagaimana Allah berfirman, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, ya, Dan ingatlah di kitab Qul Ibrahim, dia adalah siddiqan nabi, ya, yang jujur keimanannya sekaligus orang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ketika beliau mengatakan kepada ayahnya, idh qala li abihi ya abati wa ma yaku, kenapa engkau beribadah kepada yang tidak bisa mendengar, melihat, dan tidak bisa mencukupimu sedikit pun. Ya. Wa qawluhu wa inna min syi'atihi la Ibrahim idja'a rabbahu biqalbin salim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idja'a rabbahu biqalbin salim. Ya. Dan di antara golongannya yaitu Ibrahim ketika datang kepada Rabbnya dengan hati yang selamat. Fahadha wallahu a'lam kana fi ibtida'i da'watihi alaihi salatu wassalam, ini di awal dakwah beliau. Wa lam yakun idzaka 'ala wajhil ardi muslimun ghayra, dan ketika itu tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini selain beliau. Wa bidzalika ja'al hadis, ya, wa bidzalika jal hadis. Wa qaluhu wa lam yakun minal musyrikin. Wallahu a'lam wa bidzalika jal hadis. Ya. Wallahu a'lam. Hadis di sini maksudnya. Wa qaluhu wa lam yakum minal musyrikin, kemudian firman Allah dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang sekutukan Allah. Faqad faraqal musyrikin bil qalbi wal lisani wal arkan. Beliau telah meninggalkan, memisahkan dari kaum musyrikin dengan hati, lisan dan anggota badannya, seluruh anggota badannya. Awal kalau makanu alaihi minasyriki billahi, dan mengingkari apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan terhadap Allah. Fi ibadatihi, ya, dalam peribadahan beliau, ya, beliau mengingkari, ya, dalam peribadahan beliau, beliau hanya persembahkan untuk Allah SWT. Di saat kaum musyrikin waktu itu memiliki sembahan yang bermacam, yang bermacam-macam. Ya, bintang-bintang mereka ibadahi, berhala-berhala pun mereka miliki. Ya, sehingga sangat beragam sekali sembahan mereka. Ibrahim alaihissalam mengingkari dengan perbuatannya, bukan hanya dengan hati, lisan, bahkan perbuatannya beliau hanya beribadah tertuju kepada Allah SWT. Wa kasril asnam, bahkan beliau merusak, menghancurkan berhala-berhala. Wa sabrin ala ma asabahu fi dzatillah, dan bersabar atas segala yang menimpanya. Fi dzatillah ini fillah alillah, ya, lillah, ikhlas karena Allah SWT. Wa hadza wa tahqiqu tauhid wa huwa asasud din wa ra'suh, dan inilah tahqiq tauhid dan asas dari agama ini, ya, serta pokoknya yaitu al-wala wal-bara, berlepas diri dari kemusyrikan dan para pengusung kemusyrikan, ya, para pelaku kesyirikan, ya, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Kama qala ta'ala idh qala lahu rabbuh aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Ibrahim mengatakan kepada Rabbnya aslim, berislamlah, qala aslamtu li rabbil alamin, Ibrahim mengatakan aku berserah diri sepenuhnya kepada Rabb semesta alam. Wa anta tajidu aktsara man yaqulu la ilaha illallah wa yad'u islam, dan engkau mendapatkan kebanyakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa yad'u islam dan mengaku aku Islam, yaf'alu syirka billah fi diberikan kepada Allah dalam peribadahannya. Bidakwati man la yadur wa la yanfa', berdoa kepada yang tidak memberikan mudharat, tidak bisa pula memberikan manfaat, minal amwat, dari orang-orang mati, ya, benda-benda mati, wal ghaibin, orang-orang yang ghaib, tidak ada di situ, ya, tidak mendengar seruannya, ya, yaitu kalangan Syekh Tariqat misalnya, pada ghulatul sufiyin, ya, orang sufi yang ekstrim, wattawahid wal jin, tawhid jin wa gharihim, dan selainnya. Wa yuhibbuhum wa yuwalihim, mencintainya dan berwala, membela, mendukung, ya, sembahan-sembahan tersebut. Wa yakhafuhum wa yarjuhum, takut dan mengharap kepadanya. Wa yunkiru 'ala man da'a ila ibadatillahi wahdah, ya, sebaliknya mengingkari siapa saja yang menyeru kepada peribadahan kepada Allah semata. Ya. Wa tarki ibadati ma siwah, dan menyeru untuk meninggalkan peribadahan selainnya. Wa yas'amu an dzalika bid'atun wa dhalalah. Ya, terbalik dari mereka. Hakikat ilmu yang mereka miliki justru menganggap dakwah tauhid adalah bid'ah dan dhalal. Bid'ah, kesesatan, macam mana? Wa yu'adi man 'amila bihi wa ahabbahu ankara syirka wa abghadha, memusuhi orang yang melaksanakan tauhid, mencintai tauhid, mengingkari kesyirikan dan memusuhinya. Wa ba'dhum la ya'tu tauhid ilman, bahkan sebagian mereka tidak menganggap tauhid sebagai ilmu. Wa la yaltafit ilaihi, tidak pura berpaling kepadanya, tidak memberikan sama sekali, tidak memberikan perhatian kepada tauhid. Jahlihi bihi wa adami muhabbatihi, karena kebodohan dan tidak adanya kecintaan kepada tauhid tersebut. Fallahul musta'an. Nah, ini banyak sekali, ya, dalam masyarakat kita sebuah fenomena yang menunjukkan kaum muslimin, orang-orang yang mengaku Islam, mereka menjauhi tauhid, ya, menganggap perbuatan syirik bahkan justru sebagai tauhid, ya, sebagai bentuk ibadah, ya, sebagai penghambaan diri kepada Allah SWT. Sementara tauhid yang sesungguhnya yang dilakukan oleh ahlul iman, ahlul tauhid, dicap sebagai bid'ah, sesat, pemecah belah, dan seterusnya. Ya, demikian sifat Ibrahim yang Allah jelaskan dalam ayat ini, ya, di samping mewujudkan hakikat tauhid, ya, beliau istiqomah di atas itu. Dan di antara hakikat tauhid adalah melepas diri, ya, antipati terhadap kesyirikan dan seluruh pengusung kesyirikan. Sehingga harus ada wala, ya, kecintaan, ya, dukungan kepada ahlu tauhid, dan harus ada bara, yaitu berlepas diri, membenci kesyirikan dan para pengusungnya. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh Syarih Rahimahullah tentang prinsip ini, yaitu ayat yang menyinggung tentang pokok Islam ini, yaitu wala al bara. Kultu, kita kembali kepada penjelasan Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan dalam Fathul Majid. Qultu wa yudhihu hadha qawluhu ta'ala, dan lebih menjelaskan hal ini. Qawluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah, telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Ay ala dinihi, bersama beliau di atas agamanya. Min ikhwanihil mursalin, di kalangan saudaranya para rasul. Ya, yaitu di atas agama beliau, para rasul seluruhnya. Mereka semua ada suri teladan, contoh aplikasi tauhid yang sebenarnya. Qalahu Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Ya. Tafsir tersebut disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Id qalu liqaumihim, di mana mereka mengatakan kepada kaum mereka, ya, inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah, kita semua berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada, dan telah nyata antara kita dan kalian permusuhan dan kebencian. Ya, ya, ini adawah, permusuhan, wal baghdha', kemarahan, abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdahu, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ya, perhatikan prinsip ini Allah tegaskan. Allah wal bara', telah nyata permusuhan dan kebencian. Illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min syai', kecuali ucapan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampun kepadamu dan aku tidak memiliki kuasa atas Allah sedikit pun untukmu. Ya. Sekali lagi sangat jelas di sini tentang prinsip wala wal bara'. Ya. Bahwa konsekuensi dari tauhid di antaranya adalah membenci, memusuhi kesyirikan dan para pendukungnya. Ya. Bahkan kalau kita melihat dari begitu banyak menjelaskan tentang masalah ini. Ya. Sampai kita dilarang dalam kadar minimal yang menunjukkan kecondongan kepada mereka, yaitu tasyabbuh, ya, menyamai mereka, karena akan mengakibatkan kecondongan, ya, akan mengakibatkan kecintaan. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Ya, dilarang kita menyerupai orang kafir secara lahiriah, secara penampilan, karena ini akan menyeret, ya, membuat kecondongan hati dan akhirnya sedikit demi sedikit, ya, akan mengikuti mereka secara utuh, ya, bahkan nanti sampai kepada keyakinan. Karena Rasulullah menyatakan dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri riwayat al-Bukhari dan Muslim, la tattabi'una sunana man kana qablakum, ya, hadwal qudhati bil qudhah hatta law dakhala juhra dhabbin la dakhaltum. Qalu al-yahud wa an-nasara, qala faman, ya, sungguh kalian pasti akan mengikuti jalan orang sebelum kalian, kata Rasulullah. La tattabi'unna sunana man kana qablakum, kalian sungguh-sungguh akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Hadwal kudzati bil kudzah, ya, ya, ini sampai mirip sekali. Kudzah yaitu bulu yang ada dalam anak panah itu sejajar persis, ya, kata Rasulullah, sehingga kalian akan persis seperti mereka, layaknya bulu yang disusun di pangkal anak panah itu yang dibuat simetris, ya, persis. Sampai kalau mereka masuk lubang zab, ya, biawak mungkin, ya, kurang lebih, kalian pun akan ikut memasukinya, menganggap itu sebagai kebaikan. Sampai hilang akal sehat nalar kalian, ya, ketika mereka melakukan satu hal yang di luar kewajaran, masuk lubang biawak pun akhirnya karena silau terhadap orang-orang kafir, sudah terlalu kagum dengan mereka, ya, menutup hati, hati dan akal sehat, ya, menutup pikiran yang jernih, kemudian akhirnya mengikuti segala yang mereka lakukan, ya. Demikian sampai kepada tersyukurkan akan menyeret menarik kepada keserupaan apa agama sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit akhirnya terpengaruh sampai kepada agamanya. Sehingga selama telah diperintahkan kita untuk ya, menampakkan atau mewujudkan barak kepada mereka. Ya ini berlepas diri dari mereka, membenci, memusuhi. Ya, namun jelas dalam permasalahan ini bukan maksudnya kemudian dinyatakan dalam muamalah, dalam kehidupan interaksi sosial terhadap orang kafir. Ya selain kafir ini tidak. Karena Rasulullah pun bermuamalah dengan mereka, berdagang, bertetangga. Ya, mereka juga memiliki hak sebagai tetangga diperhatikan. Ya, jadi barak melepas diri dari mereka, ya, yakni marah dan benci tidak kemudian lepas kendali, ya, dan bersikap semaunya. Tidak semuanya telah diatur. Ya, bermuamalah dengan selain harbi, kafir harbi yang memerangi, mengangkat senjata kepada kaum muslimin, ya, kepada selain mereka telah diatur. Bermuamalah dengan baik, ya, interaksi dengan baik. Namun kita benci, kita musuhi mereka karena apa? Dalam hati karena mereka melakukan pelanggaran yang paling besar, beribadah kepada Allah SWT, beribadah kepada selain Allah, mensekutukan Allah. Ya, dan ini bentuk kecemburuan kita. Ya, sembuhin kita, mereka mengatakan memiliki anak. Ya, seandainya misalnya celaan mereka mencela, menghina pribadi kita atau orang-orang yang akhirnya kembali kepada pribadi kita, kita akan marah mencela orang tua kita. Kita akan marah bagaimana mereka mencela, menghinakan Allah SWT dengan mengatakan memiliki anak dan seterusnya. Tentu kita akan marah. Ya. Sehingga harus ada kebencian itu. Ya, kemarahan itu. Nah, ini prinsip yang agung dalam agama kita, al-wala wal bara. Kemudian dalam akhir ayat tadi dikatakan illa qaul Ibrahim li abihi lastaghfiranna lak, kecuali ucapan Ibrahim kepada ayahnya, aku sungguh akan memohonkan ampun kepadamu. Nah, ini ada mengesankan kontradiksi secara sekilas. Ya, kenapa Nabi Ibrahim harus memohonkan ampun untuk ayahnya, padahal ayahnya jelas azar mati dalam keadaan kesyirikan. Ya, diterangkan oleh para ulama bahwa permintaan istighfar dari Ibrahim ini sebelum beliau mengetahui bahwa ayahnya ini akan mati, akan tetap mati di atas kekafiran. Namun setelah jelas bahwa ayahnya termasuk ahli neraka, ya, Ibrahim tidak memohonkan ampun untuk ayahnya. Ya. Jadi Ibrahim memohonkan ampun tidak lain karena sebuah janji yang pernah diucapkan. Allah sebutkan dalam satu ayatnya dalam At-Taubah ayat yang ke-114, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu." Ya, dan tidaklah istighfar Ibrahim kepada ayahnya kecuali karena sebuah janji yang telah dia ucapkan kepada ayahnya. Falamma tabayyana lahu, ketika telah jelas bagi Ibrahim annahu aduwwun lillah, ketika Ibrahim itu musuh Allah, maka Allah, maka Ibrahim kemudian berlepas diri dari ayahnya. Ya, berlepas diri dari ayahnya. Janji itu Allah sebutkan, janji Ibrahim untuk memohonkan ampun kepada Allah. Ya, sebelumnya Allah sebutkan dalam surat Maryam. Ya, astaghfirullahi rabbi innahu kana bi hafiyya. Aku akan memohonkan ampun untuk Rabbku. Ya. Aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Rabbku. Kemudian diterangkan dalam At-Taubah tadi bahwa permohonan ampun itu sebelum Ibrahim mengetahui hakikat akhir dari keadaan ayahnya. Setelah jelas bagi Ibrahim bahwa benar-benar ayahnya sebagai musuh Allah dan termasuk ahli neraka, maka Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Ya, sehingga akhir ayat ini tidak berlawanan dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Ya, wa dzakara ta'ala khalilihi alaihi salam anhu qala li abihi azar. Bahkan ditegaskan di sini. Ya, Ibrahim alaihissalam mengucapkan kepada ayahnya Azar, wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa da'u rabbi asa an akuna bi du'ai rabbi syakiyya. Ya, dan aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian ibadahi selain Allah. Wa da'u rabbi, dan aku hanya beribadah kepada Rabbku. Asa an akuna bi du'ai rabbi syakiyya. Ya, aku berharap al-akuna bidu'ai rabbi syakiyya, aku tidak menjadi orang yang sengsara dengan berdoa kepada Rabbku. Falam a'tazalahum ma ya'buduna min dunillah, ketika Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka ibadahi selain Allah, wahabna lahu Ishaq, kami karuniakan kepada beliau Ishaq, wa Ya'qub, dan Ya'qub, wa kullan ja'alna nabiyya, dan masing-masing kami jadikan sebagai nabi. Wa hadza wa tahqiqu tauhid, dan inilah wujud tauhid, yaitu berlepas diri, antipati kepada kesyirikan dan pelakunya. Wa wal bara'ah min syirki wa ahlihi wa i'tizaluhum, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pendukungnya serta menjauhi mereka. Wal kufru bihi, mengingkari mereka, wa adawatuhum, ya, wa adawatihim, wa adawatuhum wa bughdhuhum, ya, memusuhi mereka dan membenci mereka. Wallahu musta'an. Kemudian dalam surat yang terakhir kita baca, wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, dalil yang wazih, yang jelas bahwa doa adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa adalah bagian dari ibadah, sangat jelas sekali, di mana pada awal disebutkan wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, dan apa yang kalian seru selain Allah, yang kalian berdoa kepada selain Allah. Kemudian di ayat selanjutnya, falamatazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, ketika Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka ibadahi selain Allah. Padahal sebelumnya disebutkan doa, sehingga doa bagian dari ibadah. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab.